Saya itu resah sekali karena banyak gus-gus yang tanya saya. Ya podo gusi takok. Jadi gus takok ragus kan izin. Jadi takok gus podo gus. Nah takok gus alim, takok gus budo podo izin. Jadi takok ini. Kalau sering diskusi gus podo alimannya dia gus alim biasa maca Bukhari. Kalau lagi biasa maca Bukhari setengah apal malah. Jadi podo alimnya takok. Dia tanyanya gini mukot. Ini penting sekali. Gus menurut anda tradisi mengkafirkan sesama Islam itu gimana? Ya tak takok. Kalau dia orang alim, podo orang alime itu ya biasa, tidak apa-apa, baik ya. Sama-sama mengkafirkan bagus. Karena sama-sama kafirnya tidak seru. Antara orang alim itu istilah kafir itu tidak apa? Seru. Tapi kalau kafir yang di mata orang awam itu seru, maknanya orang Islam. Darani kafir maknanya apa? Orang Islam. Ini saya beri contoh, betapa salahnya orang yang mengkafirkan sesama muslim. Enggak, nantang kula aja sakniki jengkan teng ora-ora pasar bener dia mulane nantang menisan ngarepe pangeran dadi jelas mahkamahe napa jujur paham ya mergo nak mahkamah dunya iku salah jujur jare tim tertentu tapi nak cara pangeran mesti napa jujur. Kula beri contoh Nabi Sulaiman iku mungkin kafir mboten? Ndak mungkin kan karena dia nabi. Ketika dapat nikmat Nabi Sulaiman bilang apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Iki nikmate pangeran. Wong kok iso mimpin jin, mimpin manusa. Ya tepak-tepakan. Aku asykuru iso wae aku syukur am akfur utawa ora syukur. Dadi ora kok kafir sing seru metu kok Islam mboten syukur ambek syukur. Terus Nabi Musa nate dawuh sing masyhur, la in syakartum lazidannakum. Musuhe napa? Wala in kafartum. Kafir temen mriki kafir seru ta kafir biasa? Mboten jawab mawon ben sampean ora kena sindrom disebut kafir. Betul, kafir seru tak biasa. Biasa lah, jadi biasa mau dicoba. Mau ini ngaji dia lah. Jadi istilah kafir yang enggak seru di Quran itu banyak lah. Ini sakartum, lazidannakum, walain kafartum. Dawe Nabi Sulaiman, liyabluwani aashkuru am akfur. Itu jelas di Quran ada. Kita semua hafal. Paling enggak pas ayat itu hafal lah sebenarnya. Misalnya, mau ngelain sakartum ya orang hafal bangunnya. Itu jelas ya. Terus Nabi, ini istilah Nabi. Nabi itu kalau ngendikan, misalnya dosa yang disepakati gak ngeluarkan orang dari Islam, Nabi ngendikannya ya kafir. Misalnya Nabi dawuh di Haji Wada itu terkenal sekali. La tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum rikoba ba'din. Kamu setelah saya jangan menjadi kafir lagi. Kafir lagi itu apa? Kalian saling membunuh. Padahal ahli sunnah berpendapat saling membunuh itu menjadi kafir enggak? Enggak kan? Tapi istilah hadis latar jubah di kufar, nama kufar. Jadi kata kafir maknane nutupi atau membayar kafar. Mulane tiang nak berdosa, itu disebut nama kafar. Disebut nama kafar. Nah, zaman Nabi Sugeng nanti dibantah. Nabi Cek Sugeng nanti dibantah besok sahabat. Saya ini melaku-melaku neng rokok. Jebule penduduk sing akeh wong wedok. Lima daya Rasulullah. Dibantah, ditanya. Kenapa ya Rasulullah? Salah kita apa? Jadi sahabat sing cerdas-cerdas sawet dok lah, mesti ra trimo ora apa-apa darani penduduk neraka terbanyak. Nabi cek sugeng. Fa inni uritu kunna aktsara ahli nar. Karena saya melihat kamu itu banyak penghuni neraka. Niku nak tengene riwayat Muslim faqalat imraatun jazlah. Ada seorang perempuan yang spontan ngadeg, dia pinter. Dosa kita apa ya Rasulullah? Nabi malah ngendikane rontok dramatis. Lima roa itu kun namin naki soti aklin badinin. Mereka akalem yura sempurna, agama merasa sempurna. Jadi dawe suang itu cek mikir. Nah akal kulo rasa sempurna cek gampang Nabi nalar. Tekan agomo jangan betul-betul kurangi kulo nopo ya. Nabi jawab ya lucu. Wong lanang lu do poso, kue rapo poso. Wong lanang lu nak podo-podo wong soleh, nak poso rapo poso terus. Nak solat, solat terus. Nak wong itu kepingin solat ya nak khat raiso, solat. Poso kepingin poso ya nak khat, rapo poso. Akhirnya orang itu sadar dia orang kepengen apa poso, tidak sekadung kata orang bisa poso nak poso aja orang api, mereka kan nyawur nah, anak sholat nah, anak khatam 15 dino berarti seolah anak gak sholat separuh kan keyakinannya orang kini anak orang itu kodok sholat, khat dikodok itu orang buatan kan, berarti kan total kan ya nak poso nabi itu dikodok kan lumayan paham ya nak sholat berarti misalnya poinnya orang lanang sholat seolah penuh, orang itu separuh nak hati 15 dino, lah nak hati 6 dino, ya 6 dino kan? Nah, elek paling nemen dari Nabi, wayak furnal asyir, wayak furna, kue tukang lakoni kafir.

Bani Imun itu jelek. Yang gue rapal Quran, aku apal. Tak baca no ayat akhir juz 6 kan jelas. Walata jidanna akrobahum mawat datal illadina alladina kolu inna nasoro. Ono matuk ben wong sing seneng kue. Yaiku wong-wong sing Nasrani. Nasrani sing Trinitas iso gak seneng Nabi Muhammad. Ora iso. Jadi kaji Nabi cilik rolas tahun ini ditulung pendeta Bukhairah anyaran dadi Nabi sing akoni warofah bin Naufal padahal dia penginjil. Kenapa penginjil? Pertama sahabat ditulung ya mbek Raja Nasrani ini ku Raja Najasyi. Tapi ini Nasoro yang tidak Trinitas. Lah ini yang disebut fikih tenggene Fathul Muin wong kafir kitabiah, wong wedok kitabiah kholisoh oleh dikawin. Paham ya? Lah muen diwaca wong saiki maknane ahli kitab iku Kristen Nasrani. Akhire wong liberal ngolehno wong kawin wong napa? Lah kiai-kiai sing alim kan malah bingung. Apa nentang iku nerangno wong bingung ya angel. Ora nentang nurani ku beruntah kan. Sekadung bulet. Ya sakire dadi kaya wulo ngene. Jadi kayak wulo ya serat jelas ngerti nih guys ngaji bar mulai nih ngaji bar mulai nih saya ambil swargo di paham ilmu warga awan mulang mesti bener nak dungo ramas mesti dongi dungo misalnya salah jalur rak keliru kalau yang tak eling eling dungo keliru teng fatul teng kitab hikam nih ono wong anyaran jadi wali bosok wali banyaran jadi wali bok seneng ane ibadah dia saya nyimbol lo langgil gusti. Kulo niku sedina mok buta mangan sego sak piring ping pindho. Kok tak rewangi mergawe ngene lha opo butuhe kulo niku saged salat teng nyembah jenengan. Kulo nyuwun rezeki sing ora usah kerja. Walhasil dene suatu saat ning pasar dicurigai nyolong. Terus dipenjara. Esok diransum sak piring, sore sak piring. Sese protes Gusti. Kenapa jadinya di LB Gusti? Terus sampai Allah dijawab ya ning bukankah Anda berdoa dapat rezeki yang tanpa kerja? Wah, akhirnya nangis dan getun. Maksudnya, ini orang terpikirkan, nak kerja tanpa kerja itu LP. Masanya penak untuk rezeki tanpa apa kerja. Nah, ini orang-orang yang pengingiran, salahnya orang-orang yang detail. Bisa? Jadi, dungu sering keliru. Wong dungu kok juga rezeki? Tanpa apa? Rekoso. Ya, ini aku mau. Apa? LP ini kuapa deh, akhirnya dungan itu apa? Kapa mulanya masyur gitu, ini riwayat-riwayat wong alim itu rasa dungo pokoknya nak ismulang itu rasa dungo biasa, dungo tak kadari kaji Nabi itu pernah keluar rumah ini di mukaddimah kitab majmu dan di mukaddimah kitab ihya fadu'ilul ilmi kaji Nabi rawuh teng masjid ada satu kelompok sahabat yang doa bersama boten bersama kancane wong akeh saiki doa bersama marah ya, lintas agama ya monggo. Mau keliru bahasa meneh. Donga bareng-bareng kancane padha islame. Waduh. Lah saiki doa bersama iki maknane antar apa? Agama. Wah, lha iku bahasa yang datang kemudian. Padahal maksudnya dhisik doa bersama iku. Ya wek Mustafa doa ngombe rukun ayo kelompok miskin ayo donga bareng-bareng. Biasanya padha melarate disebadani. Padahal malaikat itu pengalaman. Podo melarat itu dianggap orang yang sudah betah dengan kemiskinan. Sehingga malaikat rata rusuh nyembadani mergo dianggap familiar dengan apa? Kemiskinan. Mulane melarat anyar nang ndonga, iku isek panik, iku mandi. Nah, melarat wis ora mandi mergo mboten apa? Panik nggih. Padahal syaraté ndonga sing mandi sing panik. Amma yujibul mutor dadi sing panik sing isek apa? Panik. Lah melarat saiki terlatih kabeh. Dadi wis gak panik. Wis dadi eling-eling. Walhasil Nabi komentare iku lucu dhewe. Dan ini hadis sahih. Mereka itu berdoa, kalau Allah menghendaki ya dikasih, kalau ndak ya ndak. Jadi nasibnya 50-50. Kalau Allah insya'a ajabahum wa illa fala. Wa insya'a raddahum. Kalau Allah ingin ya dikasih, kalau ndak ya ndak. Terus ada sekelompok sahabat yang ngajar halal haram. Ini halal, ini haram, ini baik, ini ndak. Allah memerintahkan umat Islam itu begini-begini yang dilarang. Terus Nabi ikut. Kalau ini mengajarkan hukumnya Allah, pasti benar dan pasti diganjar pangeran. Jadi rano syarat ditombo ora mesti diganjar pangeran. Terus kata Nabi, akhirnya Nabi ikut kelompok ini. Wa innama buistu mu'alliman. Saya ini diutus Allah supaya mengajar. Makanya ini cerita saya, ini bukan sombong, ini tahadus bin nikmat. Saya umroh 2009 itu banyak santri yang ngaji saya

Tapi orang nak ayu, wah ayu gus, malah nerang ngomong ayu gus. Ya malah dosa gede to kowe. Kowe ora dosa tapi ngongkon santrimu dosa. Padahal santrimu jek umur puber, sawate luwih gede timbang kowe. Kudune kowe sing wis tuwa kiai kan takwane dhuwur, iku luwih aman timbang santrimu. Dipikir, astagfirullah, kita salah. Ya ora salah. Kuwi mbok kowe nak tak salahno malah dia jejer malah ku repot. Udah dari Gus Pak, apa aku sejajar? Wah, malah aku dihisap pangeran. Pokoknya ngono, hukumnya pokoknya ngono pikir dewe. Ya kan repot kan? Nak ndelok santri luweh duwe sahabat misalnya bocah umur 18 kan puber wis ngono ora di bojo. Pak Yai sak ngawur-ngawure kan di bojo ya rontok di takwa kan ya rontok izin barang wis tuwek misal. Potensi maksiate dhuwur di santri mbek kiai. Jawab mawon. Santri kan berarti sing kudu jajar kiai ini ta santrine. Kiai ini misal. Lha mboten farwani kan hukum ijtihad ya napa? Ijtihad. Tapi nek mboten pantes lho Gus Kiai, kok bakas pantes kok tak kok. Tapi yen kula niku teng ati kula niku berontak. Kok malah aku ngurbano santriku. Terus kula eling zaman ning pondok, anggar santri sing khusyuk iku golek bojo ra iso. Mergo delok wong wedok haram ra tau delok. Tapi lucu nek di sisi kefasikan sing lucu. Mbek kancane sing rada nakal, cek delok-delokno cahyu nek ana sing cocok entukno aku lho. Wong dekne dhewe ra wani delok kok ngono kuwi yo. Dadi wong mesti dinaife dhewe dhewe. Lah ya wong saleh ya duwe naife napa? Dewe-dewe. Dugale ngrasani lho, misale Mustofa ngrasani wis, tapi nek ana ngrasani seneng. Bentuk informasi. Lah ya padha wae. Lah wong saleh ngoten niku pirang-pirang. Ya pikir dhewe ora usah tak terusno, paham ya niku pikir dhewe dadi. Paham ya iku angel gitu. Terus urip niku angel, mulane mati urip kan napa istighfar. Lah ya mau duwe solusi mau. Duwe napa? Solusi. Terus kula suwun pokoke mati urip niku mulang. Terus misalnya salah nggih istighfar. Mergo wong mulang ya wau. Apa salah wae di solusi ini. Kayak ning film-film kuno. Ana pendekar sitok ngombe racun mati, sitok ra mati. Wis sitok sedia kali ngombe penangkalis. Ngombe napa? Penangkalis. Mulane akeh wali sering maksiat tetap wali. Sing wali anyar langsung dibredel. Tak kok lha kowe ora dibredel, oh pengalaman aku perkarane Dek. Kafarowe kata. Napa kafarowe napa? Terus kula suwun masalah kulu hisbim bimala dehim farihun niku setiap kelompok itu pasti merasa benar sendiri niku cek dalam internal Islam cek dalam eksternal Islam kuwi ora usah kaget nak tiang thariqah nggih yakin nak bener piyambak tiang fikih nggih yakin nak bener piyambak tiang pedagang nggih yakin nak bener piyambak kula niku dikonco niki kisah nyata sugih banget sangat-sangat sugih anake kiai nggih tapi ora iso ngaji tapi rontok tau krungu ngaji sugih gara-gara pedagang nggih baru kahuripe sugih lho ndekne kagum mbek Rasulullah itu sederhana dia itu pernah dengar nabi itu dawuh inna Allah ala ja'ala tis'ata asyari rizqi fit tijarah Allah itu membuat 9 dari 10 rizqi itu fit tijarah ada kan rizqi itu 10 9-nya itu fit tijarah jadi betapa barokahnya tijarah. Ini alasannya sederhana. Ini macam pedotan anak kiai, ya anak kiai. Jadi ya rada krungu-krungu sithik jeling lah memori-memori di Bahalim jeling. Tapi saya kis kedonyan. Ya masuk akal. Pak Bahak, menurut saya ibadah paling baik itu pedagang. Kiai sekali medit itu bener rokok, Bapak. Perkara ini ratau ngamal. Nak pedagang ora tetap suharga. Kok iso jadi tanya kiai kan sering saling tempel uang. Sekali medit ngerokok. Duit ragu lah kok medit. Ini anak kiai, jadi wani ngerti kiai. Lara pedagang, medit lah itu tetap lo mau apa? Misalnya aku pedagang medit, tetap bayari supir, bayari satpam, bayari tukang pel, karyawan. Karena gak tak bayari, ra gelem kerja, nak ra kerja aku malarat. Jadi pedagang medit lah kan tetap bayar UMR kan? Jadi pedagang ra iso medit bapak, gelem ra gelem bayar. Mulane barokah untuk rezeki songo itu jadi. Yo medit itu praktek nontonan dene, tapi dene di keyakinan medit itu tetap barokai. Dan saya setuju bang dengan pendapat dia. Lan kanca-kanca sing meragi mriki nek kepengin medhit barokah iku dagang. Wis aku bayangno medhit lah, asal tetep bayar gaji lho nggih kok nang medhite kebablas. Lho nggih to pedagang iku sak medhit-medhit asal bayar gaji kan barokah to nggih. Artinya simbiosis rezekinya akan kemana mana kan? Saleh di bis. Ayo bayari supir nggih, kernet, tukang cuci, engko mobile wae ngetap oli, wayahe nyervis bengkel. Itu berapa sistem rezeki? Pemene nak pabrik karyawane 2000. Wego yo ana sing mondok ana sing wong saleh dadi karyawan macam-macam. Yo nek bener e. Dadi dekne ngidolakno nabi mergo nabi ku pedagang.